kan selalu tersimpan di hatiku. Meski ragamu tak dapat ku miliki, jiwaku kan selalu bersamamu. Meski kau tercipta bukan untukku, Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya. Ku mencintainya, sungguh mencintainya. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia untuk selamanya. Mengapa cinta ini terlarang saat ku yakini kaulah milikku? Mengapa cinta kita tak bisa bersatu saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu? Tuhan, berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya. Ku mencintainya, sungguh mencintainya. Rasa ini sungguh tak wajar, namun ku ingin tetap bersama dia untuk selamanya.